lah maujuda illam la ilaha illallah maujuda illallah la ilaha illallah la la haula wa la astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ila hadratin Nabi summa ila jami'i masyayikhina. Nas'aluka Allahumma an tanfa'na bil الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi fathil qadir. Dan di dalam kitab Fathul Qadir. Ruwiya diriwayatkan an Aliin karramallahu wajah, dari Imam Ali karramallahu wajah, anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala, bersabda Nabi, man marro alal maqabiri wa qara'a qul huwallahu ahad ihda asyarata, man barang siapa orang marro yang melewati man alal maqabiri, ke makom, ke pemakaman, ke kuburan-kuburan, wa qara'a, dan membaca man qul huwallahu ahad surah al-ikhlas, ihda asyarata, 11 kali, summa wahaba, lalu memberikan man ajroha pahala bacaan kul huwallahu ahad. Lil amwati, bagi orang yang sudah meninggal. Uqtia, maka akan diberi man. Minal ajri, dari pahala. Bi'adadil amwat, sebing bilangan orang yang mati, sebing bilangan orang yang meninggal, yang ada di situ tentunya ya. Hadis diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah dalam kitab Fathul Qadir, dijelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa orang yang melewati suatu pemakaman lalu dia membaca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebanyak 11 kali, lalu pahala dari bacaannya itu dia berikan kepada amwat, kepada mayit-mayit yang ada di pemakaman tersebut, maka Allah akan memberikan pahala baginya sebing bilangan orang yang sudah mati di pemakaman itu. Wa'an Anas, dan hadis dari Anas, an-annan nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya Nabi, pakola, lalu berkata, siapa as-sa'ilu yang bertanya? Ya Rasulullah, inna natasaddaqu am mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum, hal yasilu dhalika ilaihim? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami, natasaddaqu, itu bersedekah kami, ammautana, untuk yang meninggal dari kami, wanahujju, dan menaikkan haji kami, anhum, dari mautana. Wanadu'u, dan mendoakan kami, lahum, kepada mautana. Hal yasilu, apakah akan sampai? Apa zalika itu semua ilaihim, kepada mautana? Kola, menjawab Nabi, na'am, betul. Innahu, sesungguhnya zalik, layasilu, itu yakin akan sampai. Ilaihim, kepada mereka. Mereka itu amwat. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, layak rohuna itu akan merasa senang. Mana kitabnya? Belum. Masih banyak yang belum dapat. Masih ya, masih. Belum dapat lagi, belum nyari lagi. Kapan adanya katanya? Di mana? Oh, di Palasari. Coba aja. Kasihan yang lain pegang kitab, kita enggak pegang ya. Ya do ya. Aduh. Layak rohuna maka akan merasa senang amwat bihi terhadap zalik. Kama seperti perkara yafrohu akan merasa senang. Siapa ahadukum salah satu kalian semua ditepi dengan sesuatu yang cocok. Dengan sesuatu yang cocok, tidak uhdia, apabila dihadiahkan tab ilaihim kepada ahadukum. Intaha. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabat penanya, ya Rasul, kami mengeluarkan sedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal dari kami. Lalu kami pun menaikkan haji bagi orang yang telah meninggal dari kami. Lalu kami mendoakan mereka. Apakah semua itu akan sampai kepada mayit? Sodak, pahala sodakoh kami itu akan sampai ke mayit. Haji kami yang kami berikan kepada mayit itu akan sampai. Jawaban Rasul, na'am. Layak. Betul bahwa itu semua akan sampai ke mayit. Bahkan makainya Rasul, lam ibtidak, lah. La yasilu, yang artinya yakin. Lam ibtida itu artinya yakin. La yasilu, yakin akan sampai. Bacaan itu, sodakoh itu kepada mayit. Dan mereka akan merasa senang. Dengan dikirimi pahala sodakoh, mereka akan senang. Sebagaimana kita itu akan merasa senang apabila kita diberi sesuatu yang cocok dengan keinginan kita. Kalau kita dikasih sama orang lain sesuatu yang sekiranya enggak begitu cocok, ya meskipun kita terima kan kurang senang. Betul tidak? Ada orang yang enggak suka durian. Dikasih durian. Meskipun hadiah, tapi karena enggak senang durian, ya tetap aja kan. Begitu pula hadirin. Tapi kalau kita misalkan suka durian, dikasih durian kan senang, betul tidak? Nah, jadi senangnya mayit tatkala dikirimi pahala-pahala oleh kita. Itu adalah sesuatu yang memang sangat diinginkan dan memang sesuatu yang cocok bagi mayit. Nah, maka tidak ada bedanya seperti kita diberi hadiah oleh sesuatu yang memang kita butuhkan, sesuatu yang memang cocok untuk kita. Begitu. Jadi bakal senang kalau misalkan orang tua kita, kakek kita, karuhun kita sudah pada meninggal lalu kita kirimi Al-Fatihah. Itu mereka akan merasa senang. Ziyadatun minal faqir. Ziyadatun adapun ini satu tambahan minal faqir dari orang yang fakir. Ini ketawaduan ya. Syekh Kiai Haji Ali Maksum. Wa fi wasiyatil Mustafa. Dan dalam Salah satu wasiat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu. Ya tahu nanti mungkin ada dalam kitab Minhus Saniyah. Ya Aliyu, wahai Ali, tasaddaq, bersedekahlah engkau, ala mautaka, untuk orang-orang yang sudah mati darimu. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, qad wakala, nyata telah mewakilkan Allah malaikatan kepada malaikat. Yahmiluna, yang akan membawa malaikat, sodakotil ahya, sodakoh-sodakohnya yang hidup, ilaihim, kepada mauta, fayafrohuna, maka akan merasa senang mauta biha, dengan sodakot asyaddama, dengan sangat asyaddama kanu yafrohun, dengan sangat bahagia. Asyaddama dengan sangatnya sesuatu, kanu yang bukti, mauta yafrohuna, senang mauta fid dunia, di dunia. Jadi maksudnya mah tidak ada kesenangan yang paling membahagiakan kepada orang-orang yang mati daripada kesenangan-kesenangan di dunia, kecuali pada saat dia mendapatkan kiriman pahala sedekah. Wa yaquluna, dan berkata mauta, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarana biha. Allahumma, ya Allah, ighfir, ampunilah liman orang, seseorang nawwara, yang telah menerangi iman, qabrona, terhadap kuburan kami. Wabashir, dan berilah berita bahagia, hu, kepada man, bil jannati, dengan surga, kama basyarona, kama seperti perkara, basyaro, telah memberikan berita bahagia, man, nah, kepada kami, biha, dengan jannah, dengan syurga. Begitu pula hadirin. Jadi salah satu wasiat Kanjeng Rasul kepada Imam Ali karamallahu wajah, wahai Ali, bersodakohlah engkau. Lalu pahala sodakohnya kau setorkan, kau hibahkan, kau berikan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Baik itu untuk orang tuamu, untuk ibu bapak, untuk kakek nenek, untuk saudara-saudara yang sudah meninggal. Jadi bahasanya mah kayak kemarin aja, gampang. Kita bersodakoh, lalu bahasa kita, ya Allah, dengan sodakoh ini, aku mohon pahalanya kau berikan kepada si anu yang sudah meninggal. Nah, pala hadirin, kata Rasul, innallaha qad wakala malaikatan, Allah akan mengutus malaikat, yang mana malaikat tersebut itu akan membawa pahala sedekah itu dan diberikan kepada amwat, kepada orang yang sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tersebut itu akan merasa senang dengan senang yang luar biasa, mengalahkan kesenangan apapun yang pernah dia rasakan di dunia. Di alam kubur makan poek, di alam kubur mah gelap, di alam kubur mah butuh amal soleh. Sedangkan di alam kubur mah sudah gak bisa lagi amal soleh. Coba mengharapkan dia mendapat apa, dia berbisa beramal soleh, tapi amal solehnya sudah gak bisa. Karena di alam kubur itu, di alam barzakh, bukan lagi tempatnya untuk sholat, bukannya tempat untuk beramal soleh. Di alam barzah dan di alam akhirat, nah itu mah alam untuk menuai. Kalau menanam itu sekarang di dunia. Nah, apa yang akan kita tuai di alam barzah itu tergantung apa yang kita tanam sekarang di dunia. Jadi di alam barzah itu, meskipun pengen sholat, pengen ibadah, itu gak bisa. Karena memang bukan waktunya ibadah. Jadi kan bingung begitu kan, mau kayak gini gak bisa begitu. Tiba-tiba dalam suasana yang tidak menentu seperti itu, ada kiriman, ada orang yang baik mengirimkan pahala sedekah, kan senang luar biasa. Ya kan, kalau kesenangan di dunia kan bisa kita cari, bisa kita tebus sendiri. Tapi kalau di sana, kalau nggak ada orang yang ingat, mending kalau misalkan amal kita banyak, mungkin kita akan merasa cukup dengan amal yang kita miliki, dengan bekal yang kita miliki. Coba kalau bekal kita kurang. Ada yang ngirim anak kita, ada yang ngirim saudara kita, pahala sedekah untuk kita. Wah, senangnya luar biasa. Kesenangan-kesenangan yang pernah dia rasakan di dunia itu kalah semua dengan kesenangan pada saat dia mendapatkan kiriman pahala sedekah. Begitu para hadirin. Dan mereka berkata, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ngahatur kenuhun. Berterima kasih kepada yang sudah memberikan sedekahnya kepada mereka. Bahasanya, ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang telah memberikan cahaya kepada makom kami. Berita gembira kepada mereka dengan syurga, sebagaimana mereka pun telah memberitahukan berita gembira kepada kami tentang syurga. Jadi itu ungkapan kesenangan para amwat. Ungkapan kesenangan orang yang sudah meninggal kepada orang yang mengirimkan pahala sedekah kepada mereka. Jadi mereka itu sangat berterima kasih. Dan ungkapan terima kasihnya itu langsung kepada Allah, memohonkan ampunan untuk kita yang memberikan pahala sedekah tersebut untuk mereka. Luar biasa ya. Titik. Kesimpulan ini mungkin ya. Belum. Summa qala, lalu berkata siapa asy-syekh rahimahullah. Syekh di sini siapa ini maksudnya? Kiai Haji Ali Maksum ya. Wa madhhabus Syafi'iyah. Ini syekhnya siapa? Kemarin saya lupa lagi. Ali Maksum. Wa madhhabus Syafi'iyah, dan adapun mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita. Anna shodaqata, sesungguhnya shodaqoh, pahala shodaqoh. Yasilu, itu akan sampai apa sawabuha, pahalanya shodaqoh, ilal mayiti, kepada mayit, bit tifakin, dengan ittifaq, mufakat bersama, sepakat semua. Wa amal qiraatu, dan adapun bacaan Al-Qur'an, fal mukhtar, maka adapun menurut kaul mukhtar, kama seperti perkara fil syarhil minhaj, yang ada di dalam syarah kitab Al-Minhaj. Wusulun fawadiha, itu sampainya pahala qiraah ilal mayyiti kepada mayit. Wayam bagi dan nisti apa al jazmu jazmun bihi li'annahu karena sesungguhnya itu du'aun itu du'a. Nah, jadi gini para hadirin, kesimpulannya ya. Kalau menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i secara keseluruhan, kalau pahala sedekah itu semuanya sepakat akan sampai kepada mayit. Tapi kalau bacaan Al-Quran memang tidak sepakat semua. Ada sebahagian kecil yang tidak sepakat. Tapi kaul muhtar, kaul yang dipilih, bahkan ini adalah kaul rajih, karena dari mazhab Imam Syafi'i saja, itu kan banyak ya. Kan ulama itu kan ada tiga. Mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid fatwa. Kalau mujtahid mutlak, nah itu mujtahid yang empat itu. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Itu disebut dengan mujtahid mutlak. Ada yang disebut dengan mujtahid mazhab. Nah, kalau mujtahid mazhab, itu kayak, contohnya kayak, kayak Ibnu Hajar Al-Asqalani, kayak Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nah, beliau ini bermazhab kepada Imam Syafi'i. Mazhab beliau Imam Syafi'i. Termasuk ulama-ulama yang ngarang kitab, mungkin saja beliau pangkatnya ada yang mazhab. Seperti Salim bin Samir, ya kan? Atau pengarang kitab Riyadul Badi'ah Hasbullah, atau pengarang kitab Fathul Wahab, I'anatut Talibin, Fathul Mu'in, Fathul Qarib. Pokoknya kitab-kitab fikih yang bermadhabkan Imam Syafi'i. Itu beliau-beliau ini. Jadi beliau mazhabnya Imam Syafi'i, tapi dari pendapat Imam Syafi'i itu dikembangkan kembali. Ngerti enggak? Jadi pendapat Imam Syafi'i setelah apa? Hasil dari ijtihad Imam Syafi'i di antara kitab pokoknya mah karangan asli Imam Syafi'i itu ada namanya kitab Al-Umm. Saya lupa lagi ada berapa jilid, 8 jilid kalau enggak salah kitab Al-Umm itu, tebelnya luar biasa. Itu kitab induk yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Nah, kan kesini, itu kan para imam-imam mujtahid itu kan bermazhab ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagai mujtahid mutlak. Nah, yang bermazhab ke Imam Syafi'i dan pangkatnya sudah sampai kepada mujtahid, itu disebut dengan mujtahid mazhab. Kan banyak. Dan kalau kita baca misalkan, dalam kitab Safinah dengan kitab Riyadul Badi'ah saja, itu sudah berbeda. Rukun sholat, kalau menurut Imam, kalau menurut Syekh Samir bin Salim itu ada 17. Bahkan ada yang lain menyatakan 18. Ada yang menyatakan sampai 21. Tapi kalau dalam kitab Riyadul Badi'ah itu ada 13. Kan udah beda dalam rukun sholat saja. Ya meskipun sebetulnya hakikatnya sama-sama saja. Tapi fatwanya itu berbeda. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i itu seperti itu. Atau dalam masalah, apalagi kalau kita ngaji kitab yang lebih tinggi lagi. Dalam kitab Ya'anatut Talibin dengan kitab Fathul Mu'in. Dalam menjelaskan tentang bab ini misalkan. Itu ada saja bedanya sedikit-sedikit. Nah dari sekian banyak, para mujtahid-mujtahid mazhab yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Nah itu ada klasifikasinya. Ada yang terkategorikan sebagai kaul rajih, ada yang terkategorikan sebagai kaul arjah, ada kaul muhtar, ya kan? Jadi ada kategori-kategorinya, begitu. Nah, di antara kaul yang kuat, yang terkategorikan sebagai jumhur, sebagai kumpulan dari para mujtahid-mujtahid dari Imam Syafi'i yang banyak, itu di antaranya adalah kaul yang terkategorikan sebagai kaul mukhtar. Kayak hadis lah ya, kalau hadis kan ada hadis yang sahih, ada hadis hasan, ada hadis maudhu, bahkan ada hadis marfu, kan begitu. Dan kualitas hadis itu kan tergantung perawi. Kalau misalkan rawinya sampai kepada derajat mutawatir, ya kan, yang meriwayatkan hadis tersebut itu, apalagi sanadnya jelas, an-annya itu jelas, berarti kategorinya itu adalah hadis sahih, karena perawinya 4 ke atas. Tapi kalau misalkan, misalkan hadis tersebut rawinya itu kurang dari 4, berarti itu kategorinya bukan hadis sahih lagi, tapi hadis hasan, misalkan seperti itu. Nanti lagi ada hadis maudhu, bahkan ada hadis mungkar, yaitu gambaran yang jadi sanadnya atau yang meriwayatkannya itu adalah mungkarul ahadis. Ada kan seperti siapa itu namanya? Dia mah tukang mempalsu-palsukan hadis. Terkadang membuat hadis yang ngaco, ada itu kategorinya. Jadi kualitas hadis itu, apakah itu hadis hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, maudhu, atau bahkan munkar, nah itu tergantung kepada perawinya. Nah, demikian pula dari mazhab Imam Syafi'i, nah itu pun kaul Imam Syafi'i yang diijtihadi itu kan akhirnya akan banyak juga kesimpulan-kesimpulan. Nah, nanti siapa saja yang berpendapat seperti itu, nanti ada yang terkategorikan kepada kaul mukhtar, ada yang terkategorikan kaul rajih, dan lain sebagainya. Ah, begitu. Jelas tidak para hadirin? Jadi banyak sekali ini orang-orang pintar dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, menurut kaul mukhtar itu adalah kaul yang dipilih, berarti di antara kaul yang memang kuat, begitu. Nah, kaul mukhtar sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Syarah Al-Minhaj, bahwa pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit. Bagaimana hadirin? Menurut kaul mukhtar, bahwa bacaan Al-Quran yang pahalanya dikhususkan untuk mayit, disampaikan kepada mayit, itu akan sampai. Berarti kebanyakan mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa itu akan sampai. Termasuk mungkin kita yang mempercayai itu. Tapi ini hanya kaul mukhtar pala hadirin. Beda dengan sodakoh. Kalau sodakoh bittifak, semuanya sepakat. Ulama-ulama, mujtahid-mujtahid mazhab dari mazhab Imam Syafi'i, semuanya sepakat bahwa sedekah pahalanya akan sampai kepada mayit. Tapi bacaan Fatihah, bacaan Al-Quran itu tidak semuanya sepakat. Ada sebahagian kecil yang memang menyatakan bahwa itu tidak akan sampai. Nah, oleh karenanya, kalau misalkan kemarin ya kita punya tetangga ya, Pak Haji Soleh, beliau menyatakan itu tidak sampai. Ya kita maklumi. Kenapa? Mungkin beliau punya pendapat seperti itu. Beliau menyatakan saya mazhab Syafi'i. Beliau menyatakan saya mazhab Syafi'i. Dari dulu bahkan semenjak kecil saya mazhab Imam Syafi'i. Bahkan sampai sekarang mazhab saya pun mazhab Syafi'i, meskipun sudah lama di Mekah. Begitu. Tapi ternyata meskipun sama-sama imamnya Syafi'i dengan kita, tapi mengenai masalah keyakinan bahwa pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai atau tidak kepada mayit kan berbeda dengan kita. Betul tidak? Kalau kita mungkin masuk kepada kaul mukhtar yang menyatakan bahwa bacaan Quran itu akan sampai. Tapi beliau menyatakan tidak mungkin guru beliau adalah di antara guru dari mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa bacaan Quran itu dia akan sampai kepada mayit. Jadi kalau beliau menyatakan seperti itu, maka ya enggak masalah, tidak perlu dipermasalahkan. Dia beliau sama juga dengan kita mazhab Imam Syafi'i. Begitu. Makanya pada saat beliau enggak tahlil, ya itu wajar saja, enggak apa-apa, tidak perlu kita permasalahkan. Makanya kemarin waktu ibunda dari Pak Tijani ya, ibunda dari Pak Tijani meninggal, kan kita kan diundang. Diundang istrinya Pak Ustadz Hafizin yang mengurusi jenazahnya. Nah setelah itu kan kita kan di situ menyolati kan. Menyolati bersama dengan jamaah yang ada, termasuk juga jamaah kita Pak Haji Soleh dan yang lain. Selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita sholat, kan kita tahlil dulu sebentar. Kan beliau enggak ke belakang. Begitu. Jadi memang di sini kita juga harus memaklumi begitu. Karena ini masalah furu'iyah juga. Beliau sama dengan kita mazhab Imam Syafi'i. Dan ternyata keyakinan apakah bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit ataupun tidak. Memang itu berbeda-beda dari mazhab Imam Syafi'i. Begitu. Jadi kita tidak bisa memvonis juga. Tidak boleh memvonis juga bahwa mereka ini, beliau ini salah. Enggak juga. Wallahu a'lam. Siapa yang benar? Wallahu a'lam. Tapi biasanya orang itu akan melakukan sesuatu, akan meyakini sesuatu, itu kan tergantung pemahamannya masing-masing. Biasanya tergantung gurunya masing-masing kan? Siapa yang paling mempengaruhi dalam kehidupan beliau? Siapa yang paling mempengaruhi dalam kehidupan kita? Sehingga pemahaman itu yang kita pahami dan biasanya itu yang akan kita ikuti. Betul tidak? Manusia itu akan bertindak, akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Kalau misalkan yang ngasih pemahaman kepada kita benar, ya mungkin kita akan benar. Tapi kalau ternyata gaul kita salah, pemahaman kita salah, mungkin kita pun akan berpikir salah. Begitu pula hadirin. Makanya pergaulan itu sangat menentukan sekali. Tapi jangan khawatir, sebetulnya orang yang banyak memahami tentang sesuatu, banyak memahami tentang perbedaan-perbedaan, itu orang yang seperti itu cenderung akan lebih bijaksana dalam menentukan sikap. Ini orang-orang yang radikal, itu biasanya dia ini hanya pengen menang sendiri. Begitu, tanpa bisa mengakomodir, tanpa bisa memahami pendapat orang lain, mengerti. Jadi seolah-olah dia yang paling benar, ini dalilnya, wah, segala macam. Apalagi kalau dia itu mayoritas, seolah-olah paling benar saja, begitu minoritas. Jadi kalau ngaji ya dengan banyak pengetahuan, insya Allah kita akan lebih bijaksana. Kita akan memaklumi, oh orang ini seperti ini, berbeda dengan kita. Ya gak masalah, karena kita pun tahu memang seperti itu, begitu. Jelas tidak hadirin? Nah itu mazhab Imam Syafi'i. Wa mazhabul Malikiyah, dan adapun menurut mazhab Imam Maliki. Annahu sesungguhnya kelakuan. La khilafa, tidak ada perbedaan. Fi wusuli thawabi shodaqoh, dalam sampainya pahala shodaqoh. Ilal mayiti, kepada mayit. Wa khulifa, dan beda. Waktulifah, dan diperbedakan. Fi jawazil kiro'ah, dalam bolehnya bacaan lil mayiti, kepada mayit. Fa'aslul mazhabi, maka adapun asalnya mazhab, karohatuha, itu memakruhkan bacaan Al-Quran untuk mayit. Wa zahaba, dan memberjalankan atau berpendapat siapa al-mutaakhirun, ulama-ulama mutaakhirin. Ini ulama mutaakhirin dari Imam Malik. Ini hadirin harus dibedakan dengan yang tadi. Ila jawaziha, terhadap bolehnya bacaan Al-Quran untuk mayit. Wahwa, dan adapun jawaz allazi jaro, yang berlaku alaihi, apa alaihi itu alaihil amal, allazi jaro alaihil amal, itu yang berlaku, amal yang berlaku, amal atau kelakuan yang berlaku, begitulah ya. Fayasilu, maka sampai apa sawabuha, pahala bacaan Al-Quran ilal mayiti, kepada mayit. Wanakola, dan menukil siapa Ibnu Farhun, annahu, sesungguhnya qaul ar-rajih, itu qaul rajih. Ada lagi qaul rajih. Ada arjah, ada rajih, ada muhtar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menurut Imam Malik. Bagaimana kalau menurut Imam Malik? Nah, ini bukan imam kita tentunya ya. Bukan imam kita, tapi Imam Malik ini itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi mujtahid mutlak ini itu kurunnya itu berdekatan. Imam Malik itu paling senior dalam keguruannya itu. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu muridnya Imam Malik. Cuman kalau ngegurunya siapa dulu? Kalau ngegurunya itu Imam Syafi'i dulu ke Imam Malik. Karena Imam Syafi'i itu mesantrennya itu pada waktu beliau berusia 7 tahun. Itu udah nyantren itu. Pada saat usia 7 tahun Imam Syafi'i udah hafal Al-Qur'an. Imam Malik sudah jadi ulama besar. Bahkan sudah mengarang kitab hadis yang disebut dengan kitab Al-Muwatta. Begitu. Nah, perjalanannya juga Imam Syafi'i itu enggak ditemenin siapa-siapa, ya. Enggak ditemenin sama orang tuanya, karena kalau enggak salah riwayat ayahnya sudah meninggal, jadi hanya ada ibunya. Imam Syafi'i itu dinasihatin sama ibunya, jujur. Pokoknya walaupun bagaimana, sesulit apapun, engkau harus jujur. Imam Syafi'i berangkat dari kampung halamannya ke Madinah, ke tempatnya Imam Malik. Nah, di perjalanan, beliau ikut bersama rombongan yang mau berdagang. Yang biasa lah ya, mengadakan perjalanan untuk berdagang. Di tengah jalan, rombongan tersebut itu ada perampok kelas kakap, cuman saya lupa lagi itu namanya siapa. Biasa dirampok, diminta semua ini. Pas bagian Imam Syafi'i yang baru berusia 7 tahun, kan yang lain mah pada bohong. Kamu bawa apa? Saya bawa anu, bohong. Nah, lihat Imam Syafi'i. Ditanya, kamu bawa apa? Saya bawa duit. Sekian. Enggak bohong, memang bawa duit sekian. Lalu beliau jelaskan, mau kemana kamu? Saya mau belajar ke Imam Malik. Ini bekal yang dikasih oleh ibu saya. Nah, ternyata si rampok tersebut itu merasa malu begitu kepada anak kecil yang sedemikian jujur. Terlebih memang tujuannya mau nyantren. Akhirnya di situ turun hidayah dari Allah, hatinya luluh melihat kejujuran Imam Syafi'i. Akhirnya pengen ikut bareng, enggak jadi ngerampoknya, pengen taubat. Akhirnya ikut bersama-sama ke Imam Malik, dan orang tersebut juga akhirnya menjadi seorang ulama besar. Ngarang kitab juga, namanya kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa wan apalah. Kitab Asy-Syifa ya. Harus dibuka lagi itu sejarahnya. Udah agak lama, jadi agak lupa. Nah begitu. Jadi dengan kejujuran Imam Syafi'i, orang tersebut si rampok itu jadi sadar dan akhirnya bertobat jadi ulama besar. Nah jadi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik itu dari semenjak masih kecil. Jadi masih usia 7 tahun. Nah, sedangkan Imam Nawawi itu berguru ke Imam Malik itu setelah Imam Syafi'i, dan usia Imam Nawawi itu sudah tua begitu. Sehingga kalau dalam keguruan kepada Imam Malik memang Imam Syafi'i dulu, tapi kalau dalam usia jauh. Bahkan kalau tidak salah usia Imam Malik dengan Imam Nawawi sendiri itu lebih tuaan Imam Nawawi berapa tahun begitu kalau tidak salah. Silakan nanti dilihat lagi biografinya. Begitu. Jadi kalau Imam Nawawi ini usianya memang sudah tua pada saat berguru kepada Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i dari mulai 7 tahun udah hafal Al-Qur'an, 3 tahun di pesantren Imam Malik hafal kitab karangan Imam Malik yang bernama kitab Muwatta. Begitu. Nah begitu para hadirin. Tapi kalau meninggalnya itu duluan Imam Malik. Nah Imam Malik. Tapi pada saat Imam Malik meninggal, itu Imam Syafi'i dan Imam Nawawi itu datang untuk berziarah, bertaziah. Nah sebelum dimakamkan, malamnya kan biasa istirahat dulu di situ ya. Nah salat subuh itu dengan kebijaksanaan Imam Nawawi itu mempersilahkan kepada Imam Syafi'i untuk menjadi imam. Padahal kedua-duanya ini sudah jadi mujtahid mutlak. Dan kedua-duanya sudah berijtihad. Imam Nawawi tidak ada kunut. Dan tidak mengijtihadi kunut. Sedangkan Imam Syafi'i mengijtihadi kunut. Subuhnya Imam Syafi'i itu jadi imam. Meskipun Imam Nawawi lebih sepuh. Tapi Imam Syafi'i yang dipersilahkan untuk jadi imam. Lalu Imam Syafi'i kunut dan Imam Nawawi ikut kunut. Itu ada sejarahnya. Nah ini jadi kalau dulunya itu toleransi luar biasa ya. Dan saya kira sekarang meskipun sudah sangat bercabang begitu kan pemahamannya. Tapi mudah-mudahan toleransi yang ada juga sama seperti yang ditunjukkan oleh imam-imam kita. Gak ada masalah. Jadi satu kurun gitu. Gak begitu jauh. Begitu para hadirin. Kembali kepada pembahasan. Jadi bagaimana menurut mazhab Imam Malik? Kalau menurut mazhab Imam Malik, sodakoh, pahala dari sodakoh semuanya sepakat. Jadi kalau sodakoh ini semuanya sepakat, tidak ada masalah. Betul tidak hadirin? Sepakat semuanya, enggak ada masalah. Tapi kalau masalah bacaan Al-Qur'an, lagi-lagi di situ terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat. Kalau asalnya dari Imam Malik dari sananya, ulama mutaqaddimin mujtahid mazhabnya Imam Malik itu memakruhkan. Bukan lagi jawaz tapi makruh. Tapi menjelang mutaakhirin, ulama-ulama mazhab Imam Malik di zaman sekarang itu membolehkan, bahkan beliau-beliau para mazhab Imam Malik di zaman sekarang menyatakan bahwa bacaan Al-Qur'an itu akan sampai kepada mayit. Begitu. Jadi bukan hanya di Imam Syafi'i ternyata yang berbeda, di mazhab Imam Malik juga berbeda. Jadi kalau misalkan, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan, memang wajar kalau misalkan di zaman sekarang itu banyak orang yang tidak membolehkan tahlilan. Karena dari dulunya juga ternyata sudah ada perbedaan tentang masalah tahlilan itu. Begitu. Sedikit lagi. Ah, cukup lah ya. Cukup. Soalnya takut gak kebagian nanti waktu wasiatul mustofa-nya. Wafil majmu'i. Nah ini nanti ke depan besok itu pendapat Imam Nawawi. Bagaimana menurut pendapat Imam Nawawi? Gitu. Kalau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki kita sudah tahu ya. Sudah tahu tidak? Tahu ya. Jadi kalau sedekah itu tidak ada yang tidak sepakat. Semuanya sepakat bahwa pahala dari sedekah itu akan sampai kepada mayit. Tapi kalau masalah bacaan Al-Qur'an kayak bacaan tahlil itu belum tentu. Bukan belum tentu, maksudnya terjadi perbedaan apakah itu akan sampai atau tidak. Baik hadirin, dikirimin insyaallah besok pagi kita teruskan.